Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri mutasaddiha fa inna kullal mutasaddi bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin fi an-nar. Kita sampai pada ucapan pensyarah, yaitu Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimah wa ta'ala. Aku katakan, inna sabba aliyah al-musyrikin wa sya'air al-musyrikin wa ghairahum min al-kufar. Sesungguhnya mencela sesembahan orang-orang musyrik dan mencela syiar-syiar musyrik dan selain mereka dari kalangan orang-orang kufar, baik orang kufar dari kalangan Alkitab, amrun matlubun syar'an, ini perkara ya dituntut secara syariat. Jadi sebagai seorang muslim ini dituntut untuk membenci dan mencela sesembahan orang musyrik. Walakin idza kana yu'addi ila syai'in aqdamu minhu nakran fa innahu yunha anhu. Apabila mencela tersebut menyebabkan kepada sesuatu yang lebih besar kemungkarannya, maka mencela tersebut dilarang. Jadi pada asalnya kita disuruh untuk mencela sesembahan orang musyrik. Tapi kalau hal tersebut bisa menyebabkan kemungkaran yang lebih parah, maka ini terlarang. Yaqulullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah, yakni al-asnam. Wala tasubbu, jangan kalian cela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada berhala-berhala. Jangan cela mereka. La tasubbuha, jangan kalian mencelanya. Fayasubbullaha aduwam bighairi ilmin. Kalau kalian mencela mereka, kemudian mereka pun membalas mencela Allah dengan cara permusuhan tanpa ilmu. Yaitu mereka karena orang yang tidak berilmu, orang yang tidak tahu syariat, tidak tahu aturan agama, mencela seenaknya sendiri. Mencela Allah sekendaknya. Mungkin kalau kita mungkin mencela berhala, paling kita apa? Oh, berhala itu enggak bisa ngomong, enggak bisa makan, enggak bisa memberi rezeki, enggak bisa memberi anak. Ini sekedar ini. Kalau mereka karena tidak tahu aturan syariat, bisa jadi mencela Allah lebih parah lagi. Lebih dahsyat. Sehingga kita dilarang kalau seperti ini. Kalau berbuat inginnya mengingkari kemungkaran, agar tapi menyebabkan kemungkaran yang lebih besar ini terlarang. Yani innakum idza sababtum aliyatahum sabbu ilahakum. Yaitu sesungguhnya kalian apabila kalian mencela sesembahan mereka, mereka akan mencela sesembahan kalian. Wa wallah azza wa jalla. Sesembahan kalian adalah Allah azza wa jalla. Adwam bi ghairi ilmin. Yaitu udwanan minhu bi ghairi ilmin. Mereka mencela Allah dalam rangka memusuhi permusuhan dari mereka tanpa ilmu, tanpa adab, tanpa akhlak yang benar, asal mengata-ngatai tanpa ada batasan. Amma antum idza sababtum aliyah al-musyrikin fa innahu bi adlin wa ilmin. Adapun kalian apabila mencela sesembahan musyrikin, kalian itu mencelanya dengan adil dan dengan ilmu. Tidak sembarangan asal nyeplos. Lakin sabkuhum li ilahikum udwanan bila ilmin. Akan tetapi celaan mereka kepada sesembahan kalian, kepada Allah, ini celaan yang penuh permusuhan tanpa adanya ilmu. Fa antum la tasubbuhum fa yasubbuh. Maka kalian jangan mencela mereka agar mereka tidak mencela Allah Ta'ala. Ini ada dalil seperti ini, yaitu kita dilarang untuk mengingkari kemungkaran yang di saat diingkari ternyata kemungkaran tersebut lebih parah, tambah besar kemungkaran tersebut. Jangan kemudian berdalil seperti Nabi Ibrahim ya. Wah, aku kan ngikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Aku juga berani. Ada berhala di sana, di daerah Bali banyak berhala. Mau tak hancurkan. Nah ini bukan urusannya berani enggak berani. Urusannya apa? Diri antum, keselamatan antum sama apa? Dakwah. Bisa jadi antum ketika menghancurkan berhala, kemudian antum dituduh teroris, antum dimasukkan penjara. Enggak antum sendirian, ternyata teman-teman antum ikut. Wah ini, itu temannya itu sekalian, jadi biasanya temannya sama teroris, nah, akhirnya dijebloskan ke penjara, nangis akhirnya. Atau antum berani, wah dulu Nabi Ibrahim aja dibakar tetap mengingkari kemungkaran, aku berani dibakar tidak apa-apa. Nah kalau Nabi Ibrahim Nabi diselamatkan Allah, lah antum dibakar gosong, beda. Nabi Ibrahim dibakar utuh, malah tambah berseri-seri. Nah ini antum siapa? Jadi idan na'khudu min hadhil ayat al-karimah anna idza kana nal insan al-munkarin ma yuqi'un nas bima huwa ankar minhu fa innal wajiba as-samtu. Idan kalau begitu kita mengambil ayat ini, ayat yang mulia ini, bahwasanya apabila seseorang mengingkari suatu kemungkaran, yuqi'un nas bima huwa ankar minhu, dan orang yang diingkari tersebut ternyata malah lebih terjatuh kepada kemungkaran yang lebih parah, yang lebih mungkar. Fa'inal wajib asumtu, maka wajib adalah diam. Diamkan saja, jangan diingkari. Karena ada tiba-tiba orang pemberontak. Jadi di saat diingkari, kemungkarannya tidak merasa sadar, tidak berterima kasih. Diingkari tidak, oh jazakumullah khairan, saya enggak tahu. Ini kalau orang yang akhlaknya baik, mau nerima nasihat, tidak semua orang seperti ini. Ada yang tipenya membangkang. Ketika diperingatkan malah tambah berontak. Tambah jadi-menjadi. Tambah parah. Asumtu hatta ya'tiyal yaum alladhi yatamakkanu fihi minan nahi anil mungkar yitahawwal ila ma'ruf. Diam. Diam, jangan diingkari. Sampai datang suatu hari yang mungkin bagimu untuk melarang dari kemungkaran tersebut, untuk berpindah kepada yang ma'ruf. Jadi mungkin di saat itu belum bisa diingkari. Tapi di lain waktu, mungkin pas dia memang Allah beri hidayah, Allah bukakan hatinya, kemudian antum nasihati, dia mau nerima. Kemudian wayudkar anna Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu wa ta'ala marra fi Syam ala qaumin minat Tatar. Beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah melewati suatu kaum di Syam, di negeri Syam. Beliau melewati suatu kaum, kaum tersebut dari kalangan orang Tatar. Kita tahu Tatar ya. Mereka itu pasukan yang menghancurkan kaum muslimin. Mereka bisa masuk ke negeri kaum muslimin gara-gara ada apa? Munafikin. Jadi dia awalnya menyuruh khalifah untuk mengurangi pasukan. Ketika pasukannya sudah dikurangi, ternyata dikabarkan, dia mengabari kepada orang Tatar bahwasanya ini kekuatan khalifah sudah berkurang. Kalian bisa masuk, bisa menguasai negeri ini. Akhirnya mereka pun, orang Tatar, masuk ke negeri tersebut. Dan na'udzubillah min dzalik, terjadi apa yang terjadi. Banyak kemungkaran di situ. Yang laki-laki dibunuh. Dan di mana-mana ditumpahkan darah. Ini enggak ada yang tersisa dari kaum muslimin di negeri tersebut. Yang wanitanya dilecehkan, anak-anak pun dibunuhi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi negeri muslim dihancur leburkan oleh pasukan Tatar. Nah ini Ibnu Taimiyah di saat beliau melewati ada kaum dari kaum Tatar. Wa Tatar ummatun ma'rufah sallatallahu alal muslimin fi sanatin minas sanawat. Tatar ini sekelompok orang ma'rufah yang telah dikenal di saat itu. Sampai sekarang pun banyak kaum muslimin mengenal bagaimana kejahatan Tatar. Sallatallahu alal muslimin fi sanatin minas sanawat. Allah menguasakan Tatar kepada orang muslim pada beberapa tahun. Jadi karena muslimin di saat itu banyak bermaksiat, banyak berbuat syirik, banyak berbuat bid'ah, akhirnya pun orang kufar dari kalangan Tatar bisa menguasai kaum muslimin. Ini. Jadi kalau kita melanggar syariat Allah, Allah hinakan. Jadi kalau kita ingin mulia, maka kita lakukan syariat Islam dengan benar. Jangan kita melakukan kemungkaran-kemungkaran. Wa hasala bihim fitnatun kabirah adhimah. Dan terjadi fitnah yang begitu besar, yang luar biasa. Jadi pada zaman tersebut mengerikan. Wa ma'u sahibun lau, dan Ibnu Taimiyah bersama dia ada temannya. Jadi Ibnu Taimiyah jalan bersama temannya. Mara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi qaumin minhum yashrabunal khamra. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melewati kaum tersebut, melewati kaum dari kalangan Tatar. Di antara mereka ada yang minum minuman keras. Fasakata wa manahahum. Kemudian Ibnu Taimiyah pun diam, tidak melarang mereka. Padahal mereka minuman keras di pinggir-pinggir jalan. Kita tahu sendiri orang namanya mabuk-mabukan. Kemudian enggak terus diem begitu saja ya. Namanya orang mabuk. Terus kelihatan seenaknya. Ada yang muntah, ada yang apa talar tidur-tiduran. Ada yang ngomiang. Ngomiang itu apa? Ngomong seenaknya sendiri. Kayak orang gila. Ini orang-orang mabuk seperti ini. Nah ini dibiarkan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faqala lahu sahibu, maka temannya Ibnu Taimiyah berkata pada Ibnu Taimiyah, "Lima lam tanha an hadzal munkar?" Kenapa engkau tidak melarang, mencegah kemurahan ini? Kenapa orang-orang mabuk enggak kamu cegah? Kamu diamkan saja. Qala lahu, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata kepada temannya, "Inna hainahum an hadza syai' la dhahabu yufsiduna nisa'al muslimin bizina." Jika kami larang mereka dari hal ini, pasti mereka akan melakukan kerusakan, merusak wanita-wanita muslimin, yaitu menzinai wanita muslim. Ini lebih parah lagi. Kalau mereka mabuk-mabukan itu rusak pada dirinya sendiri. Kalau menzinai wanita muslim, dia merusak orang muslim, merusak orang lain. Ini lebih ringan, dia rusak-rusak sendiri, biarkan. Wa istabihuna amwalau, sudah menzinai orang muslimah, mereka pun menghalalkan harta-harta kaum muslimin. Warubama yaktulunahum, dan terkadang mereka pun membunuh orang-orang muslim. Kita tahu sendiri di saat itu karena yang berkuasa orang Tatar, kaum muslimin hina rendah, tidak memiliki kekuatan. Jadi kalau satu melakukan kemungkaran, habislah kaum muslimin. Sebagaimana yang kita dengar di saat-saat ini seperti itu. Ada orang muslim pengennya mengingkari kemungkaran orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Muslimin yang dilibas habis. Mau dibilang mendalik. Pengennya mengingkari kemungkaran, tapi yang terjadi malah kemungkaran yang lebih berat, yang lebih besar. Wasyurbul khamr ahwan. Minum khamr ini lebih ringan dibanding tadi. Kalau mereka dilarang, malah membuat kerusakan di mana-mana. Wa hada min fikhihi rahimahullah wa radhiya anhu. Ini termasuk bentuk pemahaman Ibnu Taimiyah, bentuk kecerdasan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan semoga Allah meridai Ibnu Taimiyah. Jadi kita kalau ingin ingkar mungkar memang butuh ilmu, butuh kehati-hatian, butuh hikmah, tidak asal serampangan. Ya kalau serampangan akhirnya pun nama Islam yang tercoreng. Bagaimana banyak orang ngebom ke sana, ngebom ke sini, ngebom gereja, ngebom ini, ngebom itu. Akhirnya nama Islam yang jelek. Nama Islam jadi rusak gara-gara orang-orang ngebom ini. Karena orang yang ngebom penampilannya muslim, penampilannya berjenggot, memakai jubah. Ini merusak Islam, bukan membuat Islam itu jaya, malah Islam, nama Islam jadi hancur. Gara-gara orang yang ingin mengingkari kemungkaran, tapi tidak didasari ilmu. Anal insan idakana yuksha, idakana yaksha an yazulal mungkar, wa yitahamal ila angkar minhu, fa'inal wajib asumtu. Apabila seseorang, apabila khawatir kemungkaran tersebut hilang dan berpindah kepada kemungkaran yang lebih parah, maka yang wajib adalah diam. Nah, ini jangan dijadikan dalil ya. Jangan sampai kalian, wah, oh, sekarang ini aku berbuat kemungkaran, jangan dicegah ya. Awas kan, jaga. Nah, cegah aku tak berbuat kemungkaran yang lebih parah. Ngerokok dilarang. Oh, jangan ngerokok, enggak boleh. Belum ngerokok enggak boleh. Ya udah tak minum racun tikus. Antum yang rugi sendiri. Dikasih nasihat enggak mau. Kalau benar-benar mau apa? Minum racun tikus ya antum yang resiko tanggung sendiri. Minimalnya masuk rumah sakit. Paling parahnya dikubur. Nah, itu apalagi itu termasuk apa? Jadi bunuh diri. Bunuh diri bahaya. Ada ancaman kalau bunuh diri. Di akhirat diancam, kelak diadab dengan adab yang serupa. Kalau di dunia bunuh diri dengan pisau, kelak di akhirat disiksa dengan dipisau-pisau terus, enggak selesai-selesai. Wa min adabil al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Di antara adab memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, wa laisa min syurutil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nah, ini sekali lagi ini adab ya, adab dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, bukan syarat. Jadi namanya orang ingin amar ma'ruf ini bukanlah syaratnya, tapi ini adab bagi orang yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Apa adabnya? An yakunal insanu awwala fa'ilin bil ma'ruf. Bahasanya seseorang tersebut kalau ingin amar ma'ruf nahi mungkar, dia adabnya adalah dia yang pertama kali melakukan ma'ruf. Misalkan dia ingin nyuruh orang puasa, ayo puasa Senin Kamis. Nah, dia adabnya dia mencontohi dulu dia puasa Senin Kamis. Ini adab bukan syarat ya. Kalau syarat ya dia harus puasa dulu baru amar ma'ruf. Tidak. Ini bukan syarat tapi adab. Wa awwalu muntahi anil mungkar. Dan hendaklah dia menjadi orang yang pertama kali apa menghindari dari kemungkaran. Jadi kalau ingin amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus dia adabnya dia menjadi orang yang pertama kali dalam memberi contoh. Bimana anau la ya'mur bil ma'ruf tsumma la yaf'alhu. Tsumma la yaf'alhu. Maknanya dia tidak memerintahkan yang ma'ruf kemudian dia tidak melakukannya. Aw la yanha 'anil munkar tsumma yaqau fi. Yaitu dia tidak melarang kemungkaran kemudian malah terjatuh padanya. Jadi janganlah dia memerintahkan yang ma'ruf, kemudian dia malah tidak melakukannya. Jadi ayo puasa, puasa, puasa. Ternyata dia gak puasa sendiri. Jangan melakukan hal itu, berdosa. Malah dia melakukannya. Nah ini adab. Lianna hadza dakhil fi qauli ta'ala. Sekarena ini termasuk masuk dalam firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan? Kalian mengatakan, oh ini baik, ayo lakukan. Ternyata kalian sendiri tidak melakukannya. Kabur maketan indallah antakulu malatak alun. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah. Kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Ini. Jadi bagi seorang da'i, seorang yang ingin mengajak kepada kebaikan, adabnya dia harus memberi contoh. Adabnya ya, bukan syarat. Sekali lagi, ini bukan syarat. Jangan kemudian, wah, ngajak-ngajak orang, dia sendiri gak melakukan. Nah, kalau kita yang diajak, kita pun apa? Berterima kasih. Jazakumullah khairan, dinasihati. Jazakumullah khairan, diberitahu. Wa fil hadis as-sahih. Di dalam hadis sahih ada hadis di situ apa? Akibat orang yang mengajak kepada ma'ruf tapi tidak mau melakukannya sendiri, maka dia pun terkena dampak. Inna yu'ta birrajul yaumal qiyamah. Sesungguhnya kelak di hari kiamat ditatangkan seorang laki-laki. Fayulqa finnar hatta tamdaliqa aktabu batni. Dia dilemparkan ke neraka sampai usus yang ada di perutnya terurai. Yani am'a'au. Yaitu am'a'u. Yaitu ususnya. Tandaliku yakni tanfajiru. Terurai. Ususnya itu perutnya jebol. Ususnya keluar. Fayaduru alaihi kama yadurul himar ala roha. Dia dalam posisi seperti itu. Posisi perutnya brodol. Perutnya sobek, khususnya di luar, dia berputar-putar. Kama yadurul hima ala roha. Dia berputar-putar seperti berputar-putarnya keledai di penggilingan. Faya jitami'u ilaihi ahlun nar. Maka penduduk neraka pun mengerumuninya. Pada berdatangan. Kepingin tahu siapa dia. Kok dilemparkan dari atas kemudian posisi dalam keadaan dia seperti itu. Malak ya fulan. Mereka penduduk neraka bertanya. Malak ya fulan. Ada apa denganmu wahai fulan? Alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah engkau dulu mengajarkan, memerintahkan kepada kami kepada kebaikan dan engkau yang melarang kami dari kejelek, kemungkaran? Fayaqul, maka orang tersebut mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Aku dahulu memerintahkan kalian untuk berbuat kebaikan, aku tidak melakukannya. Aku menyuruh kalian, ayo sedekah, sedekah. Ya enggak, sudah sendiri. Ayo, puasa. Ini fadilannya banyak, keutamaannya banyak sekali. Dia enggak puasa. Wa kuntu anhaakum 'anil munkar wa atihi. Dulu aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku malah melakukannya. Oh, ayo, jangan zina, malah zina sendiri. Fa yaqul ma la yaf'al wal iyad billah. Dia malah mengatakan apa yang tidak dia perbuat. Iyad billah. Ini termasuk adab ya, bukan syarat. Jadi orang yang ingin amar ma'ruf ini tidaklah disyaratkan dia kemudian orang yang benar-benar bertakwa. Kalau orang yang benar-benar bertakwa, yang boleh amar ma'ruf, nah ini enggak ada yang dijumpai. Yang benar-benar bertakwa, Rasulullah. Sedangkan orang-orang selain Rasulullah, ini orang-orang yang penuh dosa. Apalagi kita. Kita penuh dosa, penuh kekurangan. Nah, kalau kita, kalau syaratnya harus demikian, syaratnya harus menjadi orang yang pertama, nah ini susah dijumpai. Famin adab al-amru bil ma'ruf. Di antara adab al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, di antara adab dari memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, an yakuna al-insanu awwala muntasilin lil amri wa awwala muntahin 'anil nahyi. Yaitu dia menjadi orang yang pertama kali melaksanakan perintah dan orang yang pertama kali yang mencegah dari larangan. Jadi namanya seorang dai atau seorang mubaligh itu memang berat. Jadi biasanya orang yang diberitahu, yang dinasihati nanti melihat, oh dia sendiri aja enggak melakukannya, nyuruh-nyuruh orang. Nah ini harus dia adabnya memberi contoh dahulu baru amar ma'ruf nahi munkar. Dukira anna Ibn al-Jauzi al-Wa'id al-Masyur wa huwa min ashabil Imam Ahmad. Ini disebutkan bahasanya Ibn al-Jauzi, ulama yang bernama Ibn al-Jauzi. Ini beliau terkenal Pak al-Wa'id al-Masyur. Terkenal sebagai penasihat ulung. Orang yang pintar memberi nasihat. Dia ketika berceramah, ketika memberi nasihat luar biasa. Sampai memberi pengaruh kepada yang dinasihati. Sampai yang dinasihati itu bisa sampai menangis-nangis. Sampai bahkan pingsan. Wa min ashabil Imam Ahmad. Dia termasuk dari murid dari Imam Ahmad. Yakni mimman yuqalliduna al-Imam Ahmad. Beliau termasuk orang yang mengikuti pendapatnya Imam Ahmad. Wa kana wa'idan masyuran bil wa'd. Dia terkenal sebagai orang yang ahli dalam memberi nasihat. Terkenal. Nasihatnya luar biasa. Bahkan disebutkan banyak orang-orang kafir masuk Islam melalui dia. Walaupun petunjuk di tangan Allah, tapi melalui dia banyak orang-orang kafir masuk Islam. Karena begitu luar biasa dalam menyampaikan nasihat. Ini disebutkan di sini, yudau lahu kursi yaumal jum'ah. Disiapkan baginya kursi di hari Jumat. Wa yulqi al mawa'id. Kemudian dia memberikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin. Wa yahduru mi'atu alam. Ini tidak bisa kita bayangkan. Yang menghadiri ini nasihatnya berapa? Ratusan ribu. Ini luar biasa. Orang ratusan ribu mendengarkan nasihat dari Ibn al-Jauzi. Karena beliau terkenal sangat luar biasa dalam memberi nasihat. Wa kana min syiddati ta'sirihi 'alal qulub anna ba'dal hadirin yas'aku wa yamutu. Di antara pengaruh besar dalam hati pada sebagian orang yang hadir itu sampai ada yang pingsan, ada yang meninggal. Jadi bukan terus Ibnu Jauzi ini karena dalam menyampaikan marah-marah ya. Marah-marah, dimarahi akhirnya jantungan jatuh. Langsung meninggal. Bukan. Karena dia pintar dalam mengolah kata. Pintar dalam membawakan dalil. luar biasa pembawaannya, akhirnya menyentuh hati dari orang-orang yang hadir. Yang hadir tersebut sampai ada yang pingsan, ada yang sampai meninggal. Karena merasuk dalam hati dari para hadirin. Faja'au data yaumin abdun rokik. Maka di saat itu ada yang datang, di suatu hari ada yang datang hamba, abdun rokik, seorang hamba, seorang budak. Jadi ada seorang budak mendatangi Ibnul Jauzi. Fakalalau, maka budak tersebut mengatakan kepada Ibnul Jauzi, ya sayyidi, wahai tuanku, inna sayyidi yud'ibuni. Sesungguhnya majikanku membuat aku capek. Wa yasukku alayya. Dan majikanku ini memberat-beratkan aku. Memberi aku beban yang berat. Wa ya'muru bi asya ma'atikuha. Dan majikanku ini kalau memerintahkan aku dengan perkara-perkara yang aku tidak mampu. Ini mungkin jadi budaknya ini merasakan terlalu berat dengan majikannya. Majikannya mungkin budaknya sudah kurus kerempeng, disuruh mengangkat beban satu kintal. Bisa dibayangkan, sudah kurus, suruh mengangkat beban yang berat. Fala alaka ta'idun nas wa tahusum alal itak fayu'tikuni. Semoga bisa jadi engkau memberi nasihat kepada orang-orang dan engkau mengasuh mereka untuk memerdekakan budak sehingga majikanku nanti memerdekakan aku. Karena kan Ibnul Jauzi pintar dalam memberi nasihat, bisa jadi nanti majikannya mendengar, majikannya terenyuh, sadar, akhirnya memberikan budak tersebut. Faqala na'am, afal. Iya, Ibnul Jauzi mengatakan, iya, aku akan lakukan. Aku akan menasihati orang-orang, agar orang-orang tersebut memberikan budak. Fabaqiya jum'ah, au jum'atain, au masya'Allah, walam yatakallam anil itak bisayi. Maka berlalu satu Jumat, dua Jumat berikutnya. Au masya Allah atau sekedar Allah. Walam yatakalam anil itik bisai. Dan Ibnul Jauzi tidak membahas tentang memerdekakan budak sedikit pun. Walaupun satu kalimat tidak pernah menyinggung memerdekakan budak. Padahal keinginan budak tersebut setelah melapor ke Ibnul Jauzi besoknya sudah bebas. Ternyata ini Ibnul Jauzi tidak memberi nasihat tentang pembebasan budak. Suma takallama yauman minal ayam anil itak. Kemudian beliau di suatu hari beliau berbicara tentang pembebasan budak. Fa'asara dzalika fi nufusin nas. Fa'ataqa ar-rajulu abdahu. Maka di saat Ibnul Jauzi memberi nasihat tentang keutamaan memerdekakan budak, hal tersebut memberi pengaruh pada jiwa-jiwa manusia. Maka majikannya pun membebaskan budak tersebut. Faja'a ilaihi al-abdu. Maka setelah budak tersebut merdeka, budak tersebut mendatangi Ibnul Jauzi. Wa qala lahu ya sayyidi. Wahai tuanku, ana qultu laka takallam anil itak mundu zaman. Aku telah berkata kepadamu agar engkau berbicara tentang pembebasan budak. Sudah beberapa waktu yang lalu, sudah lama. Walam tatakallam illal an. Dan engkau tidaklah berbicara tentang pembebasan budak, melainkan sekarang ini. Apa jawab Ibnul Jauzi? Qala na'am. Iya. Li'anni lastu amliku abdan fa'u'tikau. Aku tidak memiliki budak sehingga aku bisa memerdekakan budak. Wala uhibbu an ahussa 'alal itqi wa ana ma ataqtu. Aku tidak suka untuk memberi motivasi, memberi semangat untuk memerdekakan budak dalam keadaan aku tidak memerdekakan. Ini inginnya Ibnul Jauzi memberi contoh dulu baru bicara. Ini ulama kita memberi contoh demikian luar biasa. Tidaklah berbicara dengan sesuatu kecuali sudah melakukannya. Subhanallah, falamma manallahu alayya bi'abdin wa'ataktuhu. Di saat Allah memberi anugerah kepadaku dengan suatu budak. Jadi Ibnu Jauzi di saat memiliki budak, wa'ataktuhu, dan aku memerdekakan budak tersebut, sarali majal an atakallama fil itqi, maka hal itu menjadi peluang bagiku untuk bicara tentang pembebasan budak. Falhasil anna hadza min adab al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Pada intinya ini termasuk adab dalam amar ma'ruf nahi munkar, bukan syarat. Jadi hanya sekedar adab. Jadi jangan sampai kemudian kita mendapatkan nasihat dari ustaz kita atau dari orang lain, kemudian menggerutu di belakang. Olah ustaznya enggak memberi contoh. Olah dia sendiri ya kayak gitu. Nah, jangan. Kita mendapatkan nasihat, kita terima dengan lapang dada. Kita ucapkan jazakallah khairan telah memberi nasihat. Wa nas'alallah an yaj'alana wa iyyakum minad da'in ila khair al-amirin bil ma'ruf wa nahin 'anil munkar innahu jawadun karim. Kita meminta kepada Allah agar menjadikan kita dan kalian termasuk orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang memerintahkan kepada ma'ruf dan yang mencegah dari kemungkaran. Sesungguhnya Allah Maha Jawad Karim, Maha Pemurah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Mana kamu api yang tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.